Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung kembali pembacaan kita terhadap risalah yang ditulis oleh Syekh yang mulia Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kita lanjut masih pada bab as-sihr wal kihanah wal arrafah, masih pada bab sihir, dukunan dan tukang ramal. Dan kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang al-kihanah wal arrafah, tentang dukun dan tukang ramal. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala Al-thani Al-kahanat wal-arrafatu. Yang kedua, adalah al-kahanah wal-arrafah, yaitu perdukunan, dukun dan tukang ramal. قال حفظه الله تعالى وهما ادعاء الغيب ومعرفة الأمور الغائبة. هما يعني keduanya الكهانة والعرافة, keduanya adalah pendakuan terhadap ilmu الغيب dan معرفة الأمور الغائبة, ya, pendakuan bahwa dia atau orang tersebut mengetahui perkara-perkara yang gaib. Baik. Jadi baik itu yang dikatakan dukun atau dia tukang ramal, maka keduanya ini sama-sama mendaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Mengetahui yang gaib. قال كالإخبار كالإخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل. Seperti contohnya apa, pengkhabaran, ya, tentang sesuatu perkara yang akan terjadi di bumi ini dan apa yang akan didapati darinya, ya. Wa aina makanu syai'il mafqud, dan di mana tempat sesuatu yang hilang, ya, seperti mengetahui khabar yang akan terjadi di bumi ini, ya, besok misalnya, ya, dan apa yang akan terjadi setelahnya, apa yang akan dihasilkan, didapati dari kejadian tersebut. Demikian pula seperti mengetahui sesuatu yang hilang. Ya. Di mana tempatnya sesuatu tersebut? Wa dzalika an tariq istikhdam asy-syayatin alladziina yastarquuna as-sam'a min as-samaa'. Yang demikian itu adalah dengan cara, dengan jalan atau cara memperbantukan syaitan, ya, para syaitan yang mereka mencuri khabar, mencuri pendengaran dari langit. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzal asy-syayatin?" Maukah saya khabarkan, beritakan kepada kalian tentang terhadap siapakah, ya, diturunkan padanya asyaitin, syaitan, syaitan. Tanazzalu 'ala man tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Diturunkan kepada setiap orang yang dia itu pendusta dan selalu melakukan yang namanya kedustaan, kebatilan. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka melemparkan pendengaran yang mereka curi dari langit, yaitu syaitan. Wa aktsaruhum kadhibun, dan kebanyakan mereka kadhibun, ya, para pendusta. Beliau pun di sini membawakan ayat tersebut, ya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa, ya, hal unabbi'ukum ya'ni ukhbirukum al-khabar al-haqiqi alladhi la syakka fihi wa la subhah. Ya. Maukah aku khabarkan, beritakan pada kalian khabar yang sebenarnya, yang hakiki, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada subhat padanya. Ya. Ala man tanazzalu syayatin, kepada siapa, ya, diturunkan kepada apa padanya syaitan, syaitan. Dan di sini disebutkan dengan sifatul ashkhas. Ya. Alladzina tanazzala 'alaihim syayatin, yakni orang-orang yang turun kepada mereka asyayatin, syaitan. Ya, syaitan datang pada orang-orang tersebut. Ya, disebutkan dengan sifat ashkhas, yakni individu, orang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut, tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Afakin yakni kadzdzab, ya, setan itu turun pada orang-orang yang kadzdzab, yang pendusta. Ya, banyak mengucapkan atau mengatakan dengan perkataan-perkataan kedustaan, ucapan-ucapan dusta, al-ifq bil batil, dan kebatilan. Afakin athim, athim yakni fi fi'lihi, pada perbuatannya, ya, yakni suka berbuat apa? Kedustaan, kathirul ma'asi, banyak berbuat ma'asiyah. Hadzal ladzi tanazzalu 'alaihi syayatin, ini yang, ya, turun kepadanya, ya, asy-syaitan. Yakni menyesuaikan keadaannya, ya, keadaan baik itu kahin ataupun arraf, yang mereka itu kadzab, mendusta, ya, maka syaitan pun turun kepada mereka. Jadi menyesuaikan keadaan, ya, keadaan syaitan, syaitan kalangan syaitan pendusta, maka akan datang kepada yang pendusta, yaitu mereka para kuhan, dukun dan tukang ramal. Baik. Artinya, apa yang didatangkan oleh dukun, tukang ramal, ini dibantu oleh syaitan, ya, dengan khabar-khabar dusta, dengan khabar-khabar dusta. Kemudian dalam firman tersebut, kemudian, ya, kelanjutannya yulkuna as-sam'a, yang dilemparkan kepada orang tersebut dari kalangan kohan, ya, as-sam'a, pendengaran, yakni pendengaran yang dicuri, alladzi istarkunahu minas sama, yang syaitan curi dari khabar dari langit, minal malaikah, ya. Akan tetapi apa? Wa aktsaruhum kadzibun, kebanyakan mereka pendusta. Ai artinya aktsaru ma yulquna ilaihi kadzibun, kebanyakan apa yang mereka lemparkan dari apa yang mereka curi, yang dilemparkan kepada kohan, kebanyakannya adalah apa? Aktsaruhum kadzib, dusta. Ya. Fayasduku wahidah, kalaupun seandainya ada yang benar, khabar tersebut hanya satu. Wa yakdzibu ma'aha mi'atun, dan mendustakan bersamaan dengan yang satu tersebut mi'atu kadzibah, 100 kedustaan. Sehingga apa? Fayakhtalitul haqq bil batil, yang benar yang cuma satu itu kemudian dicampurkan dengan yang batil. Fayatmahillal haqq bisababi qillatihi, sehingga hilanglah, tidak nampak, ya, yang benar tadi, ya, disebabkan sedikitnya, karena cuma satu, ya, gambaran satu di campurkan pada 100, maka yang satu itu tidak nampak, ya. Fahadhihi sifatul ashkhal, fahadhihi sifatul ashkhas alladhina tanazzal alaihim syayatin, dan ini sifat ashkhas, ya, seorang, baik itu pada kuhan, para dukun ataupun tukang ramal, ya, yang turun kepada mereka. Siapa mereka? Turun kepada mereka para dukun dan tukang ramal. Siapa? Asyayatin, para syaitan. Nah, Allahu a'lam. Demikian, ya, sehingga kita pahami, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para dukun dan tukang ramal ini dengan bantuan mereka, para syaitan. Wallahul musta'an. Qala hafizahullahu ta'ala, wadhalika anna syaitana yastariqul kalimah min kalamil malaikah. Kemudian beliau hafizahullah di sini melanjutkan menjelaskan setelah membawakan ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Kata beliau, dan yang demikian itu bahwasanya syaitan mereka mencuri al-kalimah yang diucapkan dari kalam al-malaikah, ya, min kalamil malaikah, dari perkataannya apa? Malaikah. Fayulkiha fi udhunil kahin, kemudian, ya, syaitan melemparkannya ke telinga kahin, dukun. Wa yakdzibul kahin ma'a hadhihi al-kalimati mi'at kadzibah, yang kemudian dukun ini mendustakan, ya, bersamaan dan satu kalimat ini mendustakan dengan, yaitu mencampurkan dengan mi'at kadzibah, 100 kedustaan. Fa yusaddiquhun nasu bisababi tilkal kalimah allati sami'at minas sama', sehingga kemudian manusia pun membenarkannya disebabkan satu kalimat tadi yang, ya, dia dapatkan dari langit. Demikian. Jadi prosesnya seperti ini. Wallahul munfaridu bi'ilmil ghaib, dan dialah Allah zat yang semata-mata yang mengetahui ilmu ghaib. Hanya dia semata, al-munfarid. Faman idda'a musyarakatuhu fi syai'in min dhalik bikahanatin aw ghairiha aw saddaqa man yad'i dhalika faqad ja'ala Allah aw faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Ya, maka barang siapa yang mendaku ya musyarakatuhu fi syai'in min dhalik, ya, bersyarikatnya dia, ya, pada satu perkara tersebut, yaitu bersyarikatnya Allah, ya, dengan suatu tersebut, dengan para dukun atau yang selainnya, atau saddaqa man yad'i dhalik, siapa yang membenarkan orang yang mendaku perkara tersebut, faqad ja'ala lillahi syarikan, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah sekutu, fima huwa min khasa'isihi, pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah saja. Jadi siapa yang mengakui atau mendaku bahwa bersyarikatnya dia dengan Allah dalam hal tersebut, ya, dalam perkara yang gaib, dengan perdukunan atau yang semisalnya, dengan ramalan atau yang semisalnya, atau hanya sekedar membenarkan, misalnya ada dukun, ya, dia datang kepada dukun, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan dukun tersebut, ya, hanya sekedar membenarkan dukun tersebut, maka sama saja dia telah menjadikan bagi Allah sekutu pada perkara yang itu adalah kekhususan bagi Allah semata. Yaitu apa? Tentang perkara gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah keberadaan mereka, para dukun dan tukang ramal, tidak semata-mata ya dukun tersebut mengetahui dengan sendirinya, ya, tidak semata-mata dengan sendirinya tanpa bantuan yang lain dia mengetahuinya, tidak, tapi dibantu oleh syaitan. Maka ini merupakan kesyirikan, ya. Qala hafizahallahu ta'ala wal kahanatu, kemudian beliau menjelaskan kelanjutannya, wal kahanatu la takhlu min asyirk, yang namanya perdukunan tidak lepas dari yang namanya kesyirikan, tidak kosong dari yang namanya kesyirikan. Kenapa? Li'annaha, ya, li'annaha takarrabun ila syayatin bima yuhibbun, karena yang namanya perdukunan ini dia harus mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dia senangi dan apa yang dia cintai, ya, maka taqarrub ini kepada syaitan ini fahiya syirkun fir rububiyyah, ya, maka ini adalah kesyirikan menyekutukan Allah dari sisi rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haythu ad-di'a'i musyarakatullahi fi ilmihi, ya, dari di mana dia mendaku, ya, bersyarikatnya Allah pada fi ilmihi, pada ilmunya, dalam perkara ilmu ghaib dia mendaku bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kedustaan, ya. Ini kedustaan. Demikian pula tidak sekedar kesyirikan dalam sisi rububiyah. Kata beliau hafizahullah, wasyirkun fil uluhiyyati min haitsu taqarrub ila ghairillahi bi syai'in min al ibadah. Jadi kesyirikan tidak sekedar kesyirikan dari sisi rububiyah aja, akan tetapi syirkun, kesyirikan dari sisi uluhiyah juga, di mana dia mendekatkan diri kepada Allah, atau min haitsu taqarrub ila ghairillah, dia mendekatkan diri kepada selain Allah, bi syai'in min al ibadah, ya, dari perkara ibadah. Pendekatan diri harusnya diberikan hanya kepada Allah semata, tapi ini dia berikan kepada selain Allah. Ya. Allah taala a'lam bissawab. Kemudian beliau membawakan satu riwayat an Nabi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis ini jelas, ya, hanya sekedar seorang membenarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah jatuh kepada kekufuran, ya, dia telah jatuh kepada kesyirikan. Kata Nabi, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walayyadu billah. Sehingga melihat kepada majelisan ini, sungguh, ya, apa yang kita dapati dari kenyataan yang ada, banyak manusia yang masih terjatuh dalam perkara ini, ya, banyak. Perdukunan banyak, tukang ramal banyak, ya. Sebelumnya kita telah mendapati penjelasan terkait apa, tukang ramal, ya, yang hakikatnya sama, ya, dibantu oleh syaitan, ya, dibantu oleh syaitan. Banyak dukun dan banyak manusia yang masih percaya dukun, ya, sehingga datang kepada dukun ini, dukun itu, dan tentunya karena percaya membenarkan, membenarkan apa yang datang dari dukun tersebut. Walayyadu billah. Baik. Qala hafizahullah, wa mimma yajibu at-tanbih alayhi wa tanbihi lahu, dan dari perkara yang wajib bagi seorang memperingatkannya, ya, dan berhati-hati dengannya. Anna as-sakharata wal kahana wal 'arrafina ya'bathuna bi'aqaidin nas bihaitsu yadhharuna bimadhharil atibba, bahwa tukang sihir, dukun, para tukang paranormal, tukang ramal, ya'bathuna bi'aqaidin nas, mereka mempermainkan akidah manusia, bihaitsu yadhharuna bimadhharil atibba, di mana terkadang mereka, ya, berpenampilan dengan penampilan atibba, dokter, yakni orang yang bisa mengobati. Tabib, ya, dia berpenampilan seorang tabib, ya. Jadi dari kalangan tukang sihir, ya, para dukun, para normal, ya, yang sekarang-sekarang ini mereka menampakkan bagaikan seorang tabib, seorang tabib. Terkadang ada yang seperti ini. Jadi ada yang model lain, nanti akan kita dapat penjelasannya, ya. Sehingga kemudian fayamurunal marwa bidzabhi ghairillah. Ya, orang yang datang kepadanya, ya, maka tabib tersebut apa? Memerintahkan orang yang sakit ini untuk melakukan dzabh, menyembelih. Tapi apa? Li ghairillah, untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Biayat bahu khurufan atau khurufan sifatuhu kada wa kada atau dajjajatan, ya, dukun tersebut memerintahkan untuk dia menyembelih untuk selain Allah, yaitu menyembelih khuruf, khuruf yakni jenis kambing, ya, yang sifatnya ini. Kambing yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya seperti itu. Yang namanya dukun berikan syarat pada orang yang datang padanya seperti itu. Ada sifat tersendiri. Kambing yang seperti ini, kamu harus membeli kambing seperti ini. Ya. Ada syarat-syaratnya. Atau dajjajatan atau ayam. Ya, suruh nyembelih ayam, ayam betina. Ya. Juga sifatnya khusus, ayam yang hitam semua. Ayam hitam, enggak ada putihnya misalnya. Biasanya seperti ini. Nanti disembelih di sini, diberikan pada selain Allah. Ya. Dengan bentuk seperti ini, memerintahkan untuk apa? Menyembelih selain Allah. Atau dengan cara yang lain, dengan apa? Dengan bentuk jimat, yaitu kata beliau, au yaktubuna lahumut talasim asyirkiyah wa ta'awid asyaitaniyah bisifatin hiruzin yu'allikunaha fi riqabihim au yada'unaha fi sanadiqihim au fi buyutihim. Atau dengan bentuk, dengan cara suruh apa, mereka ini dukun menuliskan bentuk mantra, ya, mantra syirkiyah, ya, wata'awidz dan bentuk jampi syaitaniyah, ya, bisifatin harus, yakni dengan sifat apa, sebagai bentuk jimat, ya, yang nantinya apa, mereka yu'allikunaha fi riqabihim, mereka kalungkan di leher-leher mereka, atau mungkin di ya, kadang, ya, di perut mereka atau di tangan mereka, atau disuruh untuk apa, yada'unaha fi sanadiqihim, disuruh meletakkan di semacam kotak peti untuk menyimpannya, atau suruh meletakkan di rumah mereka, di sudut rumah mereka misalnya. Seperti ini biasanya kita dapati, ya. Dan ini haqqan, ya. Ya, pernah mendapati yang seperti ini, pernah. Ya. Mendapati yang seperti ini pernah. Artinya karena ada yang sakit, ya. Kemudian dia apa namanya? Minta bantuan kepada dukun, ya. Ketika kita jenguk, kita tengok, justru yang sakit ini menunjukkan satu tempat yang tidak biasanya ditunjukkan pada kita. Di sana ada ini, ada ini. Ternyata di situ ada tempat jimat-jimatnya. Katanya sebagai pengobatan. Ini pernah, ya, pernah saya dapati seperti itu, pernah, ya. Wala'iyadzubillah. Kalau melihat penjelasan yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, ini nyata keadaannya, ya. Jadi yang namanya dukun, orang yang datang ke dukun kadang dukun tersebut memberikan bentuk mantra dengan tulisan yang kita tidak faham. Ya, sekilas kayak tulisan mungkin dengan berbahasa Arab, tapi tidak tahu maksudnya apa. Itu mantra sebagai jimat. Yaitu nanti dilipet-lipet-lipet, dibungkus, dibikin kalung, nanti digalungkan di leher. Terkadang seperti ini digalungkan di anak juga iya. Ya. Terkadang ditalikan di perut atau mungkin di tangan. Seperti itulah. Tergantung apa? Di mana dukun itu suruh menalinya di anggota badan seorang. Katanya sebagai tolak bala atau yang lain atau sebagai penyembuh penyakit dan yang semisalnya. Walayyadzubillah. Dan ini benar nyata adanya kita dapati oleh ya atau disuruh ditaruh di kotak peti khusus atau di ya rumah di ujung rumah khusus di sana dan seterusnya. Ini terkadang seperti ini dukun menampakkan diri sebagai tabib. Tapi apa yang dia perintahkan seperti ini kenyataannya. Qala wal ba'd al akhar yadhharu bi madhhar al mukhbir an al maghibat wa amakin al asya al mafqudah bihaythu yatihi al juhal fayasalunahu an al asya al dha'i'ah fayukhbiruhum biha atau yuhdhiruha lahum biwasitati umalaihi minasyayatin. Terkadang ya dukun ini sebagian yang lain menampakkan ya atau berpenampilan dengan berpenampilan akan sebagai informan ya, orang yang memberikan khabar ghaib. Informan ya. Jadi dia tak memberikan khabar gaib yang dia mengetahui yang gaib, ya, tak anil maghibat, dan dia mengaku bahwa apa, mengetahui sesuatu yang hilang, di mana tempatnya sesuatu yang hilang tersebut, di mana al juhal orang-orang yang bodoh dan ya mendatanginya, fayas'alunahu kemudian menanyakannya, mendatanginya kemudian menanyakannya. Ya, anil asya adzaiah dari sesuatu atau benda yang hilang. Maka kemudian dukun tersebut pun apa? Mengkhabarkan kepada mereka dengannya. Mengkhabarkan, "Oh, sesuatu yang Anda cari di sini." Ya. Atau mungkin dia langsung menghadirkannya di hadapannya. Kok bisa? Bisa. Dengan apa? Biwasitati umalaihi minasyayatin, dengan perantara pelayan atau pekerjanya dari kalangan syaitan. Ini yani yang membantunya dari kalangan syaitan. Ya. Bisa jadi hanya menunjukkan tempatnya, oh tempat yang Anda cari benda ini ada di sana. Terkadang seperti itu. Terkadang bisa jadi dukun itu bisa langsung menghadirkan di hadapannya dengan bantuan syaitan tadi. Nanti syaitan itu yang mengambilnya kemudian dibawakan pada dukun tersebut datangkannya. Waliyadzubillah. Taib. Ini penampilan yang kedua. Wa ba'duhum yadhharu bi madharil wali. Ya, penampilan yang lain ya. Terkadang dukun itu berpenampilan dengan penampilan wali. Seakan dia seorang wali dari sisi pakaiannya, ya. Penampilan pakaiannya dan seterusnya mungkin dia berpenampilan seakan dia wali. Ya, orang pinter yang secara penampilan mengerti agamis, ya. Beragam. Terkadang seperti ini, alladzi lahu khawariqun wa karamatun, ya. yang dia mengaku bahwa bisa ya mengetahui ya sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Manusia tidak, yang lain tidak bisa mengetahuinya, tapi dia bisa. Ini kan di luar kebiasaan. Khariqul 'adah. Atau dikatakan sebagai karomat, memiliki karomah-karomah. Semisal kadukhulin nar, misalkan masuk ya ke bara api. Wala tu'athir fihi, tapi tidak apa? Tidak mempan. Ya. Manusia masuk api tidak mempan. Atau dharaba nafsahu bisilah, ya, menebas ya. Ya, dirinya dengan pedang misalnya. Tidak mempan juga. Awada'a nafsahu tahta ajalatis sayyarah. Atau dia apa? Meletakkan di bawah mobil. Bahasanya apa? Di klindes. Enggak tahu bahasa sini. Di ini ya, di ya itu. Apa bahasa Indramayunya? Ya. Jadi di bawah roda mobil tidak mempan juga. Ya. Wala tu'athir fihi. Au ghair dzalik, atau dengan bentuk yang lain, pokoknya dia apa-apain enggak mempan. Mau api, mau besi, ya. Mau yang lain yang berat enggak mempan. Ya. Minasy'udzat allati hiya fi haqiqatiha sihrun, ini juga dari apa? Biasanya orang yang seperti ini dia menggunakan apa? Jima, dibantu oleh syaitan. Ya. Allati hiya fi haqiqatiha sihrun, yang ini hakikatnya adalah sihir. Ini hakikatnya apa? Sihir. Min amal syaitan, dari amalan syaitan. Ya. Yajri ala aidi haula'i lil fitnah, yang ini beredar di hadapan manusia sebagai fitnah. Ya. Tentunya sebagai ujian bagi manusia, percaya atau tidak. Ya. Yang percaya banyak, yang tidak juga ada. Karena melihat semata-mata, tersihir dia. Semata-mata melihat nih masuk ke api enggak mempan. Ya. Ya, berbeda dengan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, lain, ya. Nah, kalau ini dukun, tukang sihir, mereka dibantu oleh syaitan, ya. Melihat yang berpenampilan dengan wali tersebut ditebas juga enggak mempan, diapa-apain enggak mempan. Wah. Wali ini. Ya. Disebut dengan wali tidak dengan perkara tersebut, ya. Ya. Allahu musta'an. Haqiqatuha sihrun min amali syaitan, ya. Ini yang beredar di hadapan manusia dan ini adalah ujian tentunya bagi manusia. Au hiya umurun takhayyuliyatun, yani umurun apa, perkara takhayulat, khayalan, la haqiqatalah, yang tidak hakikat, tidak ada hakikatnya sebenarnya, ya. Bal hiya hiyalun khafiyatun, ya, khafifatun, yata'atunaha amamal anzar, yang ini adalah tipu daya yang samar, ya, bentuk sihir dari tukang sihir ataupun para dukun yang mereka lakukan di depan, di hadapan manusia. Yata'atunaha amamal anzar, di hadapan apa? Manusia, di hadapan pandangan manusia, mata manusia melihatnya. Ya, ini adalah tipu daya, ya. Sihir yang dilakukan tukang sihir ataupun para dukun. Oleh karena itu di situ beliau mengatakan ka'amal as-saharati fir'aun bil hibali wal 'asa, seperti perbuatan tukang sihirnya Fir'aun, ya, bil hibali wal 'asa, dengan tali dan apa, tongkat, ya. Kisahnya apa, tali para tukang sihirnya Fir'aun apa? Dilempar berubah menjadi ular. Ini kan sihir. Mata manusia melihat, ya, takjub dengan itu. Tali bisa jadi ular. Ini karena sihir. Ya. Artinya kisah yang seperti ini pun ada. Ya. Dari tukang sihir mereka bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Ini karena sihir. Ya. Demikian pula tongkat, ya, menjadi ular. Allahu taala a'lam bissawab. Ya. Namun bedakan, ya, dibedakan. Kalian harus bisa membedakan antara mereka dari kalangan Nabi yang diberikan keutamaan tersendiri oleh Allah, beda dengan mereka manusia selain para Nabi, ya, atau secara khusus yang ditunjukkan kepada mereka para kuhan, para tukang apa dukun dan tukang sihir lain. Mereka bisa merubah sesuatu karena dibantu oleh syaitan, ya. Adapun mereka para nabi yang bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan, itu adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, ya. Ini terkait kuhan wal arraf, yakni tukang para dukun dan tukang ramal. Keduanya hakikatnya sama. Apa itu? Mendaku mengetahui ilmu ghaib. Dan ini adalah apa? Amalan kesyirikan, karena keduanya dibantu oleh atau dibantu dari kalangan syaitan, dibantu oleh syaitan. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Adapun selanjutnya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengkisahkan atau mengisahkan tentang apa? Tentang satu kejadian yang pernah beliau alami terhadap satu kelompok dari kalangan Batta'iyah, Ar-Rifa'iyah, Al-Hamadiyah, ya, yang mengaku memiliki kemampuan di luar kebiasaan. Itu apa? Kelanjutannya, ya. Kelanjutan pada poin yang kedua ini adalah terkait kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tentang kelompok apa? Batta'iyah, Rifa'iyah, yang mendakung apa? Memiliki kemampuan di luar kebiasaan. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.